بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwani fitin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini kita mendapat nikmat yang teramat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur panjang sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini, dan lebih penting daripada itu adalah kita diberi ketetapan iman sehingga kita menyambut Ramadan tahun ini insyaallah lebih siap, lebih gembira daripada tahun-tahun yang lalu. Dan moga-moga kita akan keluar dari Ramadan tahun ini dalam keadaan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kajian kita selama 4 hari Ahad di dalam bulan Ramadan tahun ini insyaallah yaitu mengenai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama ini banyak orang berbicara mengaku ya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tanpa satu pengetahuan yang jelas mengenai apa sebenarnya pedoman umum bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara dia belajar, bagaimana tampilan umum yang nampak, bagaimana akhlak dan perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana tentang perkara-perkara pokok yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan perkara-perkara yang tidak disepakati tetapi masih bisa diwadahi. Siapa saja yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Selama ini kita tidak terlalu mendalami dengan serius perkara-perkara itu ya, sehingga mudah tertipu dengan apa ya, pengakuan orang banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah begini dan begitu. Tetapi sekali lagi ya ikhwah, sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, ada satu perkara yang perlu kita jelaskan. Sebab perkara ini pada akhir-akhir ini sedang sibuk dibicarakan. Dan sebagian daripada pembicaraan itu, kalau tidak sebagian besarnya dari pembicaraan itu berkisar ya, atau dibicarakan dengan kesesatan syubhat dan kejahatan syahwat. Perkara itu bernama khilafah rasidah ala minhajin nubuwah. Hari ini sedang ramai dibicarakan. Tetapi sekali lagi kita menyayangkan bahwa pembicaraan yang beredar di kalangan umat Islam bangsa Indonesia hari ini tentang khilafah rasidah ala minhajin nubuwah itu banyak sekali dicampuri dengan kesesatan syubhat dan kejahatan syahwat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa khilafah itu bukan ajaran Islam. Itu jelas kalau dia berangkat dari ketidakmengertian, itu adalah kesesatan syahwat. Kalau itu berangkat dari pengertian dan sengaja menggunakan kalimat itu bahwa khilafah bukan bagian daripada ajaran Islam, maka dia telah melakukan kejahatan hawa nafsu yang luar biasa. Oleh karena itu kita perlu tahu ya, sebenarnya apa sih, berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan yang jelas dari Al-Quran, tafsirnya tentunya, dan Al-Hadis, dan sarahnya tentunya. Kalau perlu tambahan, berdasarkan kenyataan kehidupan hari ini ya, wakilinya, realitasnya, baik itu sosial, politik, dan yang lain-lain kalau perlu. Jadi kita tidak menjawab dengan kemarahan, kemudian juga tidak menjawab dengan kesesatan syubhat dan kejahatan syahwat, supaya tidak menjadi sama ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, pembahasan tentang ini tidak ada hubungannya dengan apapun yang sedang terjadi sebenarnya, dalam pengertian apakah berhubungan dengan salah satu di antara ormas Islam yang selama ini menjunjung jargon khilafah yang akan yang telah ya, tapi masih proses, telah ditetapkan, dibubarkan, tapi masih dalam proses. Sama sekali tidak ada hubungan dengan itu. Kita tidak melakukan pembelaan kepada siapapun, tetapi kita melakukan pembelaan terhadap al-haq. Hari ini kalimat khilafah rasidah ala minhajin nubuwah sedang dianiaya oleh banyak pihak, termasuk orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, termasuk orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Saya bacakan beberapa alinea ya dari buku ini, kemudian kita akan bacakan nanti satu hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Judulnya di sini, subjudulnya ya, al amanah allati hamalahal insan. Satu amanah tertentu, pakai ma'rifat alif lam. Satu amanah tertentu yang jelas yang manusia telah memikulnya. Laqad khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-insana fi hadhil hayah min ajli ghayatin muhaddadah wa wadhifatin muayyanah wa muhimmatin muqarrarah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini untuk satu alasan, yaitu adanya ghayah muhaddadah, satu tujuan akhir yang telah ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Allah, berdasarkan kesepakatan dengan manusia. Wa wadhifatin muayyanah, dan satu tugas yang sudah jelas. Wa muhimmatin muqarrarah, dan satu keperluan yang sudah ditetapkan. Kalimat ini paling penting, sebab dengan kesadaran ini manusia menjadi faham kedudukannya di dalam kehidupan ini, bahwa manusia dalam kehidupan ini mempunyai satu tujuan yang telah ditetapkan tertentu, tidak boleh punya tujuan lain. Baik hidupnya secara pribadi, secara berjamaah, secara berbangsa, tidak ada tujuan lain yang boleh dibuat. Kalau sebuah bangsa kemudian dia membuat kesepakatan, bangsa itu menetapkan satu ghayah selain yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah melakukan pemberontakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini dibentuk untuk mencapai satu negeri yang gemah ripah, Loh Jinawe Toto Raharjo, misalnya gitu. Itu kalimat apa? Wayang itu. Filsafat busuk. Sudah ada ghaya. Yaitu bahwa umat manusia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Jelas. Wa wadhifatin muayyanah, ada satu wadhifah yang jelas, tugas yang jelas dalam kehidupan ini. Kalau manusia kemudian merubah tugas ini, menyimpang dari tugas yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya sebagai jenis manusia, maka dia telah melakukan pemberontakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya sekelompok manusia dalam sebuah bangsa menetapkan tugas daripada bangsa itu adalah menciptakan apa yang disebut dengan liberté, égalité, fraternité, menciptakan kemerdekaan sejati dalam tanda kutip, menciptakan persamaan dan yang lain-lain, atau membuat filsafat yang lain, maka dia telah melakukan pemberontakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muhimmatin muqarrarah, dan kepentingan yang telah ditetapkan. Apa kepentingan manusia hidup di dunia? Sebagai manusia dia mempunyai kedudukan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai manusia dia punya fungsi sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, kalau ada sekelompok manusia dalam satu bangsa menetapkan selain dua masalah ini, bahwa kedudukannya adalah sebagai hamba Allah dan fungsinya adalah sebagai khalifah Allah, maka dia telah melakukan pemberontakan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali. Wa sakhara lahu ma fil ardi jami'a min biharin wa anharin wa riyahin wa amtarin wa jibalin wa wadiyan wa hayawan wa nabat ila sa'iri makhluqatillahi azza wa jalla fi ardihi. Dan untuk itu Allah menciptakan satu keadaan, menjadikan sifat kehidupan ini mendukung ghayah, tujuan akhir, wadifah, tugas, muhimmah, urgensi, mendukung itu semua. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan menundukkan kepada manusia itu apa-apa yang ada di langit, di bumi, semuanya. Dari bihar, wa anhar, pengawan-pengawan dan lautan-lautan, riyah, angin, amtor, hujan, jibal, gunung, wawadian, lembah, hayawan, hewan-hewan, nabat, tumbuh-tumbuhan, dan segala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini ditundukkan kepada manusia. Yang ada di bumi, sebagian mungkin pikiran manusia ada di langit, tapi iya juga. Tetapi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi diumumkan akan ada tayangan tentara-tentara yang tidak kelihatan, itu tentara langit. Itu dikerahkan, ditundukkan oleh Allah untuk membantu manusia. Malaikat-malaikat. Tetapi yang jelas ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi itu memang diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan kepada manusia. Jadi bukan karena kepandaian ilmu manusia, bukan karena kecanggihan teknologi manusia, semua potensi yang ada di bumi ini kemudian tunduk kepada kepentingan manusia. Bukan, tetapi karena Allah sudah menciptakan sifat dasar daripada seluruh makhluknya yang ada di bumi ini tunduk kepada manusia untuk membantu manusia mencapai atau melaksanakan tugasnya, ya, yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia bisa menyelami lautan yang dalam, dapat kekayaan, ada mutiara dan lain-lain, atau menggali satu gunung yang tinggi, di situ terdapat emas, perak dan sebagainya, atau mengalahkan ikan paus yang beratnya sekian puluh ton, yang apa panjangnya sekian puluh meter. Itu bukan karena kehebatan manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat dasar dari seluruh makhluknya yang ada di bumi itu ditundukkan kepada manusia agar menjadi sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dua, yaitu status kedudukannya sebagai hamba Allah, ya, kemudian fungsinya sebagai khalifah Allah. Itu konsep Islam. Ketika menjelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat 73, ya di sini 73 apa 72 kita lihat, kita cek ya, kadang-kadang ada kekeliruan. 72 ya ini sedikit anu. Di sini 72. Ketika menjelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat 72 yang bunyinya Allah berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan, ya, menawarkan ya, mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan tidak mampu memikulnya. Dalam hal ini akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Apabila ia dalam memikul amanat itu, dia tidak menggunakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terjerumus kepada kedzaliman dan kebodohan. Tetapi apabila ia dalam memikul amanat itu mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi pihak yang melaksanakan amanat itu. Di sini disebutkan inna hadzil ghayah al-azimah, sesungguhnya al-ghayah al-azimah, tujuan akhir yang agung ini, wal muhimmah asyaqqah, dan satu kepentingan yang berat ini, wal amanah as-sakilah, dan amanat yang juga berat ini, allati hamalahal insan, yang telah memikulnya manusia, wang farada biha, dan ia sendiri memikulnya, duna sa'iril makhluqati wal kainat, tidak melibatkan semua makhluk dan ciptaan, dia sendiri saja. Al amana as-sakilah itu hiya khilafatullahi fi ardihi, kekhalifahan Allah di buminya. Inna rabbal arbab, sesungguhnya Rabb segala Rabb, ya artinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malikul muluk, kalau inna wa malikal muluk, dan raja diraja ya Allah, yaitu Allah, wa jabbaras samawat wal ard, dan yang menguasai langit dan bumi, qad khalaqal insan, sungguh telah menciptakan manusia, min ajli ayyastahlifahu fi ardihi, tujuannya adalah agar manusia itu menggantikan Allah di buminya, wa yaj'alahu, dan menjadikannya ia mas'ulan, sebagai pihak yang bertanggung jawab, amamahu, di depan Allah subhanahu wa ta'ala, amma ja'alahu mustahlifan fi, dari apa yang Allah telah jadikan manusia sebagai mustahlifan fi, pengganti Allah di bumi ini. Nanti ada keterangannya apa yang dimaksud dengan pengganti Allah. Ketika menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 30 ya, Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Keterangannya di sini disebutkan, yaqulu al-imam at-Tabari, inni ja'ilun fil ardi khalifatan minni, sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini pengganti dariku. Yahlifuni fi hulq fil hukmi baina khalqi, menggantikan aku melaksanakan hukumku di antara hamba-hambaku, di antara ciptaan. Wa inna dzalika al khalifah wa Adam, dan sesungguhnya khalifah itu adalah Adam. Wa man qama maqamahu fi taatillah, dan siapa yang berdiri pada posisi Adam di dalam mentaati Allah azza wa jalla. Wa fil hukmi bil adli baina khalqih, dan dengan menegakkan hukum secara adil di antara ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali ya rekod. Wa yaqulu Ibnu Katsir rahimahullah, dan berkata Ibnu Katsir rahimahullah, fahimu, mereka para ulama yang lurus memahami, minal khalifah, dari kalimat khalifah itu, annahu, sesungguhnya ia, alladhi yafsilu bainan nas ma yaqa'u bainahum, yaitu seseorang yang memutuskan di antara manusia apa yang terjadi di antara mereka, minal madzalim, dari perselisihan, wa yarda'uhum, dan menolak, anil maharim wal ma'asim, dari perkara-perkara yang haram dan dosa. Jadi jelas ini ada keterangannya. Jadi khalifah itu sendiri sebagai fungsi manusia menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerapkan hukum Allah di muka bumi, di antara hamba-hambanya, di antara umat manusia, itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur kerajaan langit dengan para malaikat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatur kerajaan bumi di antara manusia, yaitu dengan menunjuk manusia yang memenuhi syarat sebagai khalifah untuk menerapkan hukum Allah di antara umat manusia. Itu menurut pikiran yang sehat kan sesuatu yang paling maslahat, paling baik bagi kehidupan ini. Bayangkan, manusia sebagai jenis dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penggantinya untuk menerapkan hukumnya di antara manusia, di antara ciptaannya. Manusia itu harus memenuhi syarat, dia bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu ada aturannya jelas. Mana yang lebih menyelamatkan, aturan ini atau aturan yang manusia itu dianggap sebagai pribadi dan kelompok yang merdeka menentukan nasibnya sendiri. Mereka boleh membuat peraturan berdasarkan kesepakatan hawa nafsu dan kebodohan mereka untuk mengatur kehidupan manusia. Bayangkan, ini kan keterangan agama yang sangat mudah. Tetapi persoalan besarnya adalah setan tidak membiarkan manusia itu mendapatkan pengertian yang mudah, itu persoalannya. Sebab ketika manusia mendapatkan pengertian yang mudah dari agama dan mereka bisa melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala, kerajaan setan runtuh. Kan persoalannya hanya di situ, saudara-saudara sekalian. Summa yaqulu. Saya lanjutkan, kemudian ia berkata, Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla al-Qurtubi wa ghairuhu. Dan dengan ayat ini Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya menjadikannya ia sebagai landasan dalil ala wujubi nasbil khalifah, tentang wajibnya mengangkat khalifah. Tentunya setiap perintah itu kita laksanakan mastata'na, berdasarkan kemampuan kita. Tetapi kalau tidak mampu, jangan mengatakan bahwa ia bukan dari ajaran Islam. Nasbul khalifah itu adalah kewajiban syar'i menurut agama Islam. Mengangkat seorang khalifah tentunya dengan syarat-syarat ketat yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, itu merupakan kewajiban syar'i menurut ajaran Islam. Kasihan sekali orang-orang Islam yang telah disesatkan oleh syubhat kebodohannya dan telah dibuat jahat oleh syahwatnya, mengatakan bahwa khalifah bukan dari ajaran Islam. Dan mereka tidak pernah mengemukakan satu dalil pun dari Al-Quran maupun As-Sunnah, karena dalil mereka berdasarkan dua hal, yaitu kesesatan syubhat, kebodohan, dan kejahatan syahwat hawa nafsu. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Maka Anda bisa melihat mereka ketika mengatakan bahwa khilafah itu bukan bagian daripada ajaran Islam. Tidak ada kelembutan sama sekali di raut wajahnya, di pancaran matanya, atau di lesannya. Kasihan sekali. Tugasnya apa? Kenapa harus mengangkat khalifah dan itu sebagai kewajiban syar'i? Liyafsila bainan nasi fi mahtalafu fi, untuk memutuskan di antara manusia tentang perkara yang diperselisihkan oleh manusia itu. Waliyaqta'a tanazu'ahum, dan untuk memutus perselisihan mereka. Wayantasira limadzlumihim min dzalimihim, dan menolong pihak-pihak yang didzalimi dari pelaku aniaya atasnya atau pendzalimnya. Wali yuqimal hudud, dan agar mereka menegakkan had, batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Wali yazjura anta atil fawahish, dan agar khalifah itu mencegah manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ila ghairi dzalika minal umur almuhimmah, dan seterusnya sampai kepada perkara-perkara yang penting. Allati la yumkinu iqamatuha illa bil imam atau bil khalifah, yang tidak mungkin menegakkannya kecuali dengan imam atau khalifah. Wa ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib, maka dan apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ayol ikhwah, menciptakan keamanan, melindungi negeri kaum muslimin, melindungi hukum Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang yang dizalimi dan sebagainya, terutama di dalam urusan iqamatuddin, menegakkan din Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kekuasaan Allah di muka bumi di antara umat manusia, itu tidak mungkin tegak kecuali dengan tegaknya kekhalifahan, khilafah rasyidah ala manhajin nubuwwah. Tetapi sekali lagi, khilafah manusia di muka bumi itu syarat yang paling utama, yaitu disebutkan di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang berhak menjadi khalifah, memimpin umat manusia, dia harus menjadi hamba Allah lebih dahulu yang baik. Sebab tugasnya itu apa? Mewakili Allah di muka bumi dalam pengertian yang benar. Bukan pengakuannya bahwa para ulama, para orang alim, para praja itu adalah wakil Tuhan di bumi. Tetapi hukum Allah, kata orang-orang zindik itu, bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di bumi, tapi hukum yang dipakai hukum setan. Itu wakil setan, bukan wakil Tuhan. Hakim yang tidak menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, Sementara tidak ada alasan yang meringankan secara syar'i, jelas dia kafir. Kalau dia menganggap hukum Allah itu tidak patut untuk diterapkan dalam perkara yang dia lakukan atau dia sedang tangani, maka dia telah melakukan kekafiran yang sangat besar, yaitu dengan kafir zuhud. Itu keluar dari Islam kalau dia mengaku orang Islam, walaupun setiap hari dia syahadat 100 kali. Hakim yang menetapkan hukum tidak dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dia meyakini bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada hukum yang dia tetapkan, tetapi dia mengatakan bahwa boleh menetapkan perkara itu dengan hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir istihlal, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan fatwa saya, fatwa Syekh bin Bas rahimahullah. Ya, nanti bisa kita bahas. Bagaimana hakim menjadi wakil Tuhan di bumi? Tidak, sepanjang dia tidak menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakim itu tidak bertanggung jawab kepada Allah menurut pikiran dia, walaupun sejatinya seluruh kehidupan itu bertanggung jawabannya kepada Allah, tetapi ditulis hakim bertanggung jawab kepada siapa? Tidak bertanggung jawab kepada Allah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa itu siapa, saudara-saudara sekalian? Saya mau tanya. Nanti jawabannya kan bagi orang Islam Tuhan yang Maha Esa itu Allah subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Bagi kapitalis Tuhan yang Maha Esa itu pengusaha yang punya duit, kan begitu ya, kan? Jujur saja, yang jujur. Bagaimana Tuhan yang Maha Esa menjadi sesuatu yang sangat relatif, sementara Allah itu mutlak. Tidak boleh orang menyentuh kemuliaan zat Allah subhanahu wa ta'ala, menyentuh kemuliaan asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Bagaimana kewujudannya saja direlatifkan. Tidak ada kejahatan yang lebih buruk dari ini, saudara-saudara sekalian, di dalam melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat khalifah, dia harus menjadi hamba Allah yang baik. Dia harus ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Saya cukupkan pembahasan tentang ini melalui ayat itu tadi ya. Kemudian saya bacakan satu hadis di sini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ya. Silakan nanti dicek di Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, takunu nubuwatan masya Allahu laha antakuna summa tangkudu summa takunu khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwah masya Allahu laha antakuna summa tangkudu summa yakunu mulkan azudan masya Allahu lahu ayyakuna summa yangkudu summa takunu jabariyatan masya Allahu laha antakuna summa tangkudu summa takunu khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwah ta'ummul ard. Sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Ada masa nubuwah, sepanjang masa yang Allah menghendakinya bagi nubuwah itu wujud. Kemudian berakhir, tangkudu, nakodo itu rusak. Kita terjemahkan bahasa bebas yang mudah, kemudian berakhir. Kemudian setelah itu ada masa khilafah rasidah. Khilafah rasidah itu terjemahan bebasnya adalah khilafah kekuasaan yang mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan memberi petunjuk kepada umat manusia. Khilafah rasidah. Di sini memang persoalannya dia menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafah rasidah. Apakah pengertian khalifah itu khalifah bagi jenis manusia yang merupakan pengganti Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerapkan hukumnya di antara manusia, atau yang dimaksud dengan khilafah rasidah ini adalah khilafah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua-duanya tidak berbeda di dalam urusan, yaitu bahwa dua-duanya bertugas untuk menerapkan hukum Allah di muka bumi. Satu, yang kedua juga tidak merubah ketentuan tentang wajibnya secara syar'i untuk menegakkan khilafah di muka bumi setelah tidak adanya masa kenabian. Kemudian masa khilafah rasidah ala minhajin nubuwah, yang mengikuti tuntunan nubuwah, masanya yaitu menurut Allah yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, ia wujud kemudian berakhir. Kemudian datanglah masa mulkan adudan, yaitu kekuasaan raja. Adudan itu yang banyak menggigit, menggigit hak Allah, menggigit hak rakyatnya, menggigit. diistilahkan mungkin ya zalim, zalim, banyak berbuat aniaya. Masya Allah lahu ayyakuna, itu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala wujudnya berapa lamanya. Kemudian thumma yang kudu, berakhir. Thumma takunu jabariyatan, kemudian datanglah jabariyah, penguasa yang bengis. Jabariyah itu kan pemaksa, penindas, gebuk, tendang gitu. Terus kalimatnya dilembutkan untuk menipu manusia, preemptif, preventif, sebelum dilakukan dengan ya kekerasan, represif, dilembutkan. Tapi semuanya sama itu ayo alaihwa, preemptifkah, preventifkah, represifkah, itu hanya dimiliki oleh jabariyah, penindas. Jangan dihubungkan dengan apa-apa, nanti bilang tendang, bilang apa, kebuk, nanti dihubungkan dengan lain-lain, tidak ada hubungannya ini. Ini berdiri sendiri dalam kehidupan. Kalau kemudian kenyataan hidup itu mengikuti bagian daripada yang sudah dinubuahkan, ya kan begitu. Bahwa nanti akan ada penguasa yang sukanya nendang, sukanya ngebuk, itu sudah ada di hati sini ya, ya. Siapapun dia, ya kan, yang suka preemptif, suka preventif, dan suka represif, itu sudah ada. Suka nembak tanpa pengadilan, itu sudah ada. Orang sampai tidak tahu untuk alasan apa dia ditembak atau dibunuh. Tetapi yang mengembirakan yaitu summa takunu khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwah ta'umul ard. Kemudian periode terakhir kehidupan ini adalah akan datang khilafah rasidah yang mengikuti tuntunan Nabi, tuntunan nubuah, dia akan merata di seluruh muka bumi. Jelas sekali, ya. Ini menjawab bahwa khilafah rasidah ala minhajin nubuah itu adalah bagian, bahkan bagian terpenting, walaupun tidak sangat apa, bagian dari bagian-bagian yang penting, walaupun tentunya kalau soal derajat masih bisa di kaji, tetapi merupakan bagian yang penting dari syariat Islam itu sendiri, dari ajaran Islam itu sendiri. Ini supaya dipahami betul, ya kan? Jangan ragu-ragu, karena Anda berbicara berdasarkan hujjah, sementara mereka berbicara berdasarkan dua perkara, kesesatan syubhat dan kejahatan syahwat. Anda berbicara dengan hujjah. Siapa di antara dua pihak ini yang paling berhak untuk mendapatkan rasa aman? Tentunya yang berdasarkan hujjah. Kenapa justru Anda tidak merasa aman? Karena tidak bersih iman Anda. Jawabannya gitu saja, sederhana. Ma'asirul muslimina rahimakumullah. Sedikit kita membahas tentang kondisi realitas hari ini, waki'i, tentang khalifah. Tidak masuk kepada hal detail. Kenapa khilafah rasidah ala minhajin nubuah menjadi satu kalimat yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam. Jadi kalau ada orang takut, tidak senang, sampai mengatakan iya bukan bagian daripada ajaran Islam, yaitu kalimat khilafah rasidah ala minhajin nubuah, maka ia bagian daripada orang yang sedang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Siapapun dia, tidak penting dia pakai bahasa apa, tidak penting dia memakai baju apa, tidak penting dia pakai kopiah apa, pokoknya orang yang tidak suka, benci, memusuhi, sampai kepada dia menganggap bahwa khalafah rasidah ala minhajin nubuah itu bukan bagian daripada ajaran Islam, maka dia orang yang sedang memusuhi Islam dan kaum muslim. Saudara-saudara sekalian, ada yang bisik-bisik kali ngaji kok bawa uang. Sejak Amerika membawa proyek globalisasi dengan demokrasi semunya, demokrasi yang tidak menguntungkan Amerika akan dihabisi dengan kekuatan senjata, demokrasi semu. Rakyat Korea Utara bersepakat untuk menegakkan negaranya sendiri dengan demokrasi model mereka, tapi kan tidak sesuai dengan keridhaan demokrasi Barat Amerika, ya dianggap tidak demokratis. Kaum muslimin, rakyat Mesir pada umumnya menegakkan demokrasi dengan melakukan pemilihan umum yang adil dan terbuka, sehingga mengangkat seorang tokoh muslim walaupun dengan kadar apapun ke tampuk presiden, Muhammad Mursi, tidak memenuhi keridhaan jabariyah yang bernama Amerika, ya sudah. Karena apa? Sejak Amerika dibentuk, Amerika hanya mengizinkan satu imperium di dunia ini. Dia membuat apa yang disebut dengan tata dunia baru, ya. Ini ada tulisannya. pakai bahasa apa kita sampai tidak tahu, Latin kali. Sejak itu maka dia menyebarkan globalisasi dengan proyek demokrasi, demokratisasi di seluruh negeri di dunia ini. Globalisasi itu apa tuh ayo lehwa? Coba renungkan. Ketika globalisasi itu digulirkan, maka yang paling menjadi korban adalah yang disebut dengan negara bangsa. Negara bangsa menjadi cepat atau lambat akan runtuh. Nation state itu akan runtuh. Negara bangsa akan runtuh. Dan itu yang dikehendaki oleh Amerika, ya. Negara bangsa itu menjadi runtuh, Amerika menegakkan imperiumnya yang melewati batas-batas negeri yang ada untuk menjadi penguasa tunggal dunia. Itu rencananya, ya. Disebutkan semua di sini ada, ya. Negara bangsa tidak mampu menahan kejahatan Amerika dengan globalisasinya. Satu-satunya peradaban, satu-satunya konsep yang mampu menghadapi kejahatan imperialisme Amerika, imperium Amerika adalah Khilafah Rasyidah. Itu saja persoalannya. Telaah ini panjang sekali dan kita sudah siapkan sebenarnya, tetapi Ramadan tahun ini bukan untuk itu. Ini hanya untuk sekedar apa ya, pengetahuan umum saja. Tata dunia baru yang coba untuk diterapkan oleh Amerika untuk seluruh dunia hari ini itu adalah globalisasi dengan proyek demokrasi yang dikembangkan oleh Barat. Dan itu yang sekali lagi menjadi korban yang paling utama adalah negara bangsa, menjadi tidak jelas kedaulatannya. Jika melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Amerika dalam bidang ekonomi, boikot ekonomi. Melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Amerika dalam urusan-urusan politik, boikot politik. Dan kekhalifahan setan hari ini itu terwujud dalam bentuk perserikatan bangsa-bangsa. Ini aja lewat. Ya. Yang bisa melawan adalah Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Konsepnya. Mereka takut sekali. Kekhalifahan setan itu kalau jatuh, mereka kehilangan seluruh kekuasaan. Apa ciri kekhalifahan setan itu? Wah, jelas sekali. Seluruh konsepnya dilahirkan dari kebodohan dan kejahatan hawa nafsu. Tidak dilandaskan kepada undang-undang langit, tidak dilandaskan kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah para nabi dan rasul. Jadi kita tidak pernah bicara politik sebenarnya. Kalau urusannya sudah Islam dan selain Islam. Tapi kita sedang berbicara ajaran. Kita sedang berbicara tentang nasib abadi, baik maupun buruk di dunia dan di akhirat. Taruhannya bukan taruhan untung dan rugi, tapi taruhan hidup dan mati. Itu nanti kita harapkan mendasari pembahasan kita selanjutnya tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya cukupkan sekian mukadimah tentang khilafah. Moga-moga cukup memberi keyakinan kepada saudara-saudara sekalian untuk tidak terikut, paling tidak tidak tergelincir oleh tipu daya atau tidak terseret oleh arus pemikiran-pemikiran yang berlandaskan kepada kesesatan syubhat dan kejahatan syahwat tentang khilafah itu sendiri. Bahwa khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah adalah salah satu di antara bagian penting dari ajaran Islam, dan menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah adalah merupakan kewajiban syar'i. Kalau sudah begitu, kalimat akhirnya walau karihal kafirun, kan gitu. Walaupun orang kafir tidak suka, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka, walau karihal jabariyun, walaupun penguasa-penguasa penindas tidak suka, kan itu akhirnya. Kan kalimatnya kalau sudah begitu kan harus begitu aja lah. Memang hidup manusia ini mencari keridhaan manusia kan tidak. Anda suka tidak suka, kalau ini ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, goyah kita mencari keridhaan Allah. Kita masuk ke dalam ya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena ini pembahasannya begitu luas, waktu kita tidak panjang juga. Ini hanya sebagai semacam pengantar dan juga pendorong supaya kita memperdalam lebih detail lagi di kajian-kajian yang lain tentunya. Kita akan memulai pembahasan kita dari manhajut talaqqi inda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metode belajar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau metode belajar pada diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-talaqqi itu terjemahan mudahnya memang belajar, tetapi kalau dilengkapkan yaitu pengambilan ilmu. Kalau pengambilan ilmu tidak hanya belajar, karena kalau belajar pengertiannya menjadi lebih sempit. Jadi metode pengambilan ilmu pada diri Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Bahwa perkara-perkara dalam kehidupan ini yang dia memerlukan ilmu itu ada metodenya, ada tata caranya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau kita berbicara, loh, apa yang Anda sampaikan itu ilmiah. Nah, ini nanti ukurannya di sini. Iya, ilmiah. Maksudnya ilmiah itu apa? Berdasarkan kepada ilmu. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan berdasarkan kepada ilmu, nah itu ini nanti. Orang-orang yang lain, para penganut filsafat tertentu mengatakan bahwa yang berdasarkan ilmu itu kalau berdasarkan pendapat Aristoteles, filosof Yunani, atau yang berdasarkan Sokrates, filosof Yunani juga. Atau orang-orang sekarang mengatakan yang berdasarkan ilmu itu kalau dia mengikuti pikiran Einstein. Atau ada yang mengatakan yang mengikuti pikiran Marx. Macam-macam ya, berdasarkan ilmu. Atau ada yang mengatakan yang berdasarkan ilmu itu kalau sesuatu itu ditulis oleh profesor, doktor, siapa-siapa-siapa-siapa, SHLMM, MLM. Nah sekarang menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan sesuatu itu berdasarkan ilmu itu seperti apa? Itu maksudnya begitu. Tentunya untuk urusan-urusan dunia, bukan untuk urusan-urusan dunia. Walaupun mungkin sebagian nanti ada kait-mengaitnya. Sebab kehidupan ini kan tidak bisa dikotak-kotakkan gitu ya. Tidak bisa seperti komputer ya. Ada lokal disk A, disk B, disk C, dan seterusnya bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kait-mengait. Urusan dunia ya berkait dengan urusan akhirat. Dan harus memang. Nah, ini penting sekali ya. Yang pertama, metode pengambilan ilmu di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip yang pertama yaitu kullu ma wafaqal kitab was sunnah asbatuhu wa ma khalafahuma abtaluhu. Segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkannya sebagai sesuatu yang ilmiah. Wa ma khalafahuma, dan yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, abtaluhu, mereka membatalkannya. Ini landasan yang paling penting, ya kan? Dan ini sudah disingkirkan sama sekali dalam kehidupan sekuler hari ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya tempat kalau pikirannya masih seperti ini. Maka jangan menunggu diberi tempat, rebut tempat itu, saudara-saudara sekalian. Itu hak Anda. Kalau Anda menunggu diberi tempat, nunggu para apa ya, sekuleris itu ya, para sekuleris itu sakit perut, dia ke belakang baru tempatnya kosong. Enggak. Mereka tidak bisa sakit perut katanya. Mereka bawa obat sakit perut, tidak bisa masuk angin, bawa obat sakit masuk angin, semua dibawa ya. Mereka tidak bisa pening kepala ya. Migrain langsung minum obat hilang ya. Mereka siapkan semuanya supaya tempat yang diduduki itu jangan pernah mereka tinggalkan walaupun sesaat atas satu alasan tertentu yang sepele. Jadi Anda harus rebut. Tapi tidak begitu keterangannya ya. Ahlussunnah wal Jamaah, perkara awal yang membedakan mereka dari selain mereka yaitu metode belajar atau metode pengambilan ilmu untuk ilmu-ilmu mereka. Dan bagaimana sumber kebenaran yang diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yang dari sumber kebenaran itulah keyakinan-keyakinan mereka, pandangan-pandangan mereka, ibadah-ibadah mereka, muamalah-muamalah mereka, perilaku-perilaku mereka, akhlak-akhlak mereka, itu diambil dari sumber masdarul haq itu tadi, sumber kebenaran itu tadi. Maknanya Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan. Kemudian ditanya, keyakinan Anda bersumber dari apa? Jawabannya yang benar hanya satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Lu, negeri ini tidak menerapkan itu. Oh, itu bukan urusan kita. Kita hidup di bumi Allah. Negeri ini punya aturan yang tidak berlandasan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu batal. Gitu kalimatnya sederhana, Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab, wa ma khalafahuma abtaluhu, itu batal. Maka seluruh peraturan yang ada di sebuah negeri harus disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah itu batal. Famasdarul ilmi wal haqqi fi sa'iri furu'il ma'rifati syar'iyyati inda al-sunnah huwa kitabullah azza wa jalla wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. maka sumber al-ilmu, sumber ilmu yang hak, wal-hak dan al-hak itu sendiri, di dalam setiap cabang pengetahuan syar'i di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala kalamun li ahadin qabla kalamillahi azza wa jalla. Maka tidak ada kalimat bagi seseorang yang mendahului kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wala hajjun li ahadin qabla hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada petunjuk bagi seseorang yang mendahului petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesepakatan pendiri bangsa ini loh, sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Loh saudara, itu bagaimana loh? Ini sudah disepakati oleh sidang paripurna, loh, sesuai tidak dengan sunnah. Ahli sunnah wal jamaah itu orang punya pendirian aja lah, ya, sekali lagi sesuai. Kalau produk manusia itu kalimatnya sesuai, tapi kita mengambil kepada sumber yang utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau semua aturan bikinan manusia itu sesuai enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kalau sesuai, nah kita terima sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetapkan sebagai sesuatu yang jadi pedoman. Kalau menyimpang, maka harus dibatalkan. Jadi jangan keliru, iki ora Quran, iki ora Sunnah, bukan begitu maksudnya. Kalau peraturan pikiran manusia itu dia menyelisih Al-Quran apa tidak, dia menyelisih Sunnah apa tidak. Kalau menyelisih tinggalkan. Wah ini belum jelas nih Ustaz, gimana menyelisih apa tidak, itu subhat bagi Anda, tinggalkan juga. Mudah sebenarnya dalam Islam. Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Kitab wa Sunnah, mereka itu adalah Ahlul Kitab wa Sunnah. Li'annahum yu'firuna kalamallahi ala kalami ghairihi min kalami asnafin nas. Karena sesungguhnya mereka itu mengutamakan kalimah Allah atas kalimah selain Allah Subhanahu wa taala dari kalimah-kalimah berjenis-jenis manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadzi kulli ahadin, dan mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk siapapun. Wa yattabi'una atharahu sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahiran, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahiran. Batinnya menerima, zahirnya sesuai. Kalimatnya batinan wa dhahiran, ya lewat. Bukan hanya lisannya saja, bahkan lisannya pun kadang-kadang tidak sama. Pada satu keadaan tertentu begini, seolah-olah membela Al-Quran dan As-Sunnah, tapi pada keadaan yang lain dia mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang sama yang dengan gigih mengatakan bahwa seseorang telah menghina Al-Ma'idah ayat 51, orang yang sama itu pula yang mengatakan bahwa khilafah rasidah ala minhajin nubuah bukan ajaran Islam. Sama, mulut yang sama juga, hanya waktunya yang berbeda, mungkin ilhamnya juga berbeda. Kasihan sekali. Wala yansabuna maqalatan, tidak mengangkat makalah. Tidak mengangkat makalah, memuliakan baik dengan menukil dengan lisan maupun menukil dengan tulisan. Wow, bicara macam-macam, seolah-olah kalimat itu hebat. Di ujungnya begini, kata Sokrates. Ya gitu. Ya, ada gimana yang gitu, ya kan? Kayaknya bijak banget kalimatnya gitu. Kemudian kata Homer, katanya gitu. Homer atau Homer. Kalimatnya dibaca bagus kelihatannya. Kata Einstein. Ya itu agamanya agama apa? Ya, kita tidak tahu. Tidak diangkat itu, tidak dimuliakan, tidak diangkat baik nukilan dengan lisan maupun dengan tulisan. Wa yaj'aluna, dan menjadikannya min usuli dinihim. Usul itu akar, pokok, dan menjadikannya sebagai pokok daripada dinnya, din mereka. Din minhajul hayah, sebagai pedoman hidup mereka. Wa jumali kamal kalamihim, dan sebagai apa ini, jumali kalamihim, secara global sebagai bagian daripada kalimat mereka. Illam takun sabitatan, kecuali ia itu sabit, benar-benar sumbernya itu kuat. Fima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumbernya itu kuat, ada di dalam apa yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu, Alkitab was sunnah. Bal yaj'aluna ma ba'atha bir rasul sallallahu alaihi wasallam min alkitabi wal hikmah wal aslu alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadikan apa? Wahyu, yaitu yang datang dengan apa dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kitab wal hikmah, dari kitab dan sunnah, sebagai al aslu, pokok, alladhi, pokok apa? Pokok ajaran, alladhi yaqtaqidunahu, yang ahlu sunnah wal jamaah itu meyakininya, wa yaqtamidunahu, dan bersandar kepadanya. Andai kata saya tidak lanjutkan, sudah satu itu saja, sudah itu sudah menggugurkan banyak sekali argumen orang-orang yang didasarkan kepada kesesatan subuhat dan kejahatan syahwat. Iya, kalau dia tidak istiqomah, tidak konsisten dengan pikiran ini di dalam metode pengambilan ilmunya, itu ya meliar-meliar ya lehwa, seolah-olah membela Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, tapi padahal dia sedang menghinakan Al-Quran dan As-Sunnah, atau pada satu ketika dia membela, pada ketika yang lain dia melecehkan. Padahal cukup sekali saja dia melecehkan, ya sudah keluar dari Islam kalau dia orang Islam. Bahkan kadang-kadang seolah-olah membela al-haq tapi dengan cara yang tidak hak, mengabaikan hak. Itu lebih buruk lagi. Contohnya banyak sekali. Di sini keterangannya pada poin yang ketiga, apa saja yang manusia berselisih terhadapnya dalam urusan-urusan din, maka ahlu sunnah wal jamaah mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau ada satu tatanan bikinan manusia, famakana mim ma'aniha muwafiqan lil kitabi was sunnah asbatuhu. Jika inti daripada persoalan itu sesuai dengan kitab dan sunnah, ditetapkan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan pedoman. Wa makana minha mukhalifal lil kitab was sunnah abtaluhu. Tetapi kalau menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia batalkan. Dia tolak, tidak diterima sebagai pedoman. Wala yattabi'una dhanna wa ma tahwal anfus. Ini ditegaskan kembali lagi. Sikap bagaimana segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ditetapkan sebagai pedoman dan sumber ilmu, dan yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dibatalkan dan tidak dijadikan sebagai sumber ilmu, itu akan membawa sikap positif yang luar biasa, yaitu bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mengikuti persangkaan dan tidak mengikuti hawa nafsu. Apalagi hawa nafsu ini luar biasa. Fa inna tiba'a dhanna jahlun, sesungguhnya mengikuti persangkaan itu adalah kebodohan. Anda belum kenal, tapi ya menyangka-nyangka saja. Kemudian ketika diberitahu oleh orang yang sudah ngerti, bantah. Ya kan? Itu jahlun murakkab, kebodohan yang berlipat-lipat. Wattiba uhawan nafs bighairi hadyi bighairi huda minallahi dzulmun, dan mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu kedzaliman. Jadi pilihannya buruk. Kesesatan subuhat itu kebodohan, kejahatan hawa nafsu itu kedzaliman. Jangan diikuti. Orang itu kalau sudah sampai kepada dua-duanya, ya Allah, hadis yang sahih ditolak, mereka bikin hadis sendiri. Orang nasionalis itu saking gandrungnya terhadap nasionalisme, itu bikin hadis palsu. Hubbul waton minal iman, katanya gitu. Cinta tanah air itu bagian daripada iman, itu disampaikan ndak ada lagi apa, ndak mikir dulu gitu, waktu ngomong itu lancar gitu, dari mulutnya dibimbing setan kayak pipa yang bocor itu lancar saja gitu. Hubul waton minal iman, lu itu fasih banget, padahal dia didatangkan diwawancara itu sebagai ahli agama, bukan sebagai seorang nasionalis, sebagai ahli agama. Cinta tanah air itu bagian daripada iman, lu itu hadis apa, di kitab apa saudara temukan urutannya sehingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana, siapa yang menjadi sandaran sanad? Coba bayangkan giliran kita sampaikan hadis-hadis yang sahih tentang khilafah Rashidah, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Coba bayangkan, hawa nafsu itu telah membuat mereka menjadi zalim, bukan hanya pada dirinya sendiri dan manusia, tetapi zalim kepada agamanya dan kepada Tuhannya. Dan itu fase sekali, lancar sekali, berubul itu kalimat itu muncul seperti anak ketam keluar dari perut induknya, berubul. Sudah pernah lihat anak ketam kalau keluar itu ya? Berapa ribu itu ya? Saya ibaratkan seperti anak ketam itu apa ya lehwa, anak ketam itu waktu lahir dia tidak pakai apa-apa, tidak malu gitu. Itu kalimat itu juga keluar berubul tanpa rasa malu, padahal itu telanjang sekali kebodohannya. Ya Allah, ya Rabbi, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa sebagai tokoh ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia. Orang tidak boleh mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah kalau tidak punya tanda tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, manhaj talaki. La maksumun indahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa tidak ada yang maksum, artinya terlindungi dari kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali untuk kejujuran dan kelurusan dalam pengambilan ilmu. Fal a'imma indahum laisu bimaksumin. Bal kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa maqalatu a'immatihim tabi'atul sunnati nabiyihim wa laysat muqaddimatan 'alaiha. Menarik sekali. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwa tidak ada yang maksum, tidak ada yang terhindar dari dosa, terlindungi dari dosa, baik ucapannya, pikirannya, perasaannya, perilakunya, nasihat-nasihatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para imam, apakah kita berpendapat para imam itu bermakna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, atau kita tambah misalnya empat imam mazhab, Imam Hanafi rahimahullah, Imam Maliki rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, atau kita tambah yang lain lagi termasuk Imam Husain, Hasan Husain, Ali Zainul Abidin, Ali Ridho dan sebagainya, atau kita tambah lagi imam-imam yang kita anggap lurus dan berpegang kepada teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah, a'immatuh. Maka para imam itu dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak terlindungi dari dosa dan kesalahan. Mereka bisa keliru dalam ucapan, bisa salah dalam pikiran, bisa meleset dalam perasaan, dan bisa menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya dalam tindakan. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang mereka ucapkan atau diucapkan salah satu di antara mereka bisa diambil dan bisa ditinggal. Ini pendapat Imam Ahmad bagi pengikut madhab Hambali. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah bagi pengikut madhab Syafi'i. Ini pengikut Imam Maliki mengatakan ini pendapat Imam Malik. Ada di Muwatta. Yukhadu mingkama kalamihi wa yutra. Bisa diambil, bisa ditinggal. Maka supaya tidak sangat tidak beradab terhadap para imam, ada kelanjutannya. Maka pendapat-pendapat para imam itu harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya, mengutamakan pendapat para imam dan mengabaikan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada di dalam Al-Quran, kita tidak bertanya kepada siapapun kalau Al-Quran sudah menjelaskan. Contoh Al-Quran sudah menjelaskan apa? Walid zakari mithlu hadzil unthayain. Untuk urusan waris, maka laki-laki mendapat bagian dua kali bagian wanita secara umum. Ya sudah, tidak usah bertanya. Kalau sudah disebutkan bahwa seorang suami yang meninggal, dia punya anak, bagian istrinya warisan 1/8, ya sudah, jangan dirubah. Jangan cari keterangan di pengadilan agama, apalagi pengadilan negeri. Kalau sudah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa haram menikahi ibunya, harimat alaikum ummahatukum, haram menikahi anak perempuannya, ya sudah jelas, enggak usah bertanya. Al-Qur'an sudah menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam sebuah rumah tangga laki-laki itu manajer dalam keluarga. Jangan tanya kepada perusak hak-hak perempuan, ya, katanya perempuan menjadi manajer dalam rumah tangganya. Sesat pasti. Karena itu alul haq was sunnah yang diikuti oleh mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang wajib dibenarkan di dalam setiap kabar yang disampaikannya dan wajib ditaati di dalam setiap perintah yang telah diberikannya. Dan kedudukan ini tidak dimiliki oleh siapapun dari para imam. Yang ketiga, ijma'us salafis salih indahum hujjatun syar'iyyatun mulzimatun liman ba'dahum. Kesepakatan as-salaf as-salih nanti diterangkan di belakang. Di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah merupakan hujjah syar'i yang mengikat kepada siapapun setelah mereka. Di sini yang disebutkan dengan as-salaf as-salih ada pada surat At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi kalau as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar itu bersepakat, tidak berselisih, yaitu orang-orang Islam generasi awal dari para muhajirin dan ansar itu bersepakat tentang satu masalah, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dia hujjah syar'i yang mengikat siapapun setelah mereka. Ini penting ya, ini penting. Penting sekali. Ya, nanti di belakang akan nampak kepentingan. Mushaf Al-Qur'an pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pembukuannya, tapi orang pada ngerti Al-Qur'an ya kan. Sekarang kitabnya ini, mushafnya ini banyak sekali, tapi orang pada enggak ngerti isinya. Tapi bukan itu yang mau kita terangkan. Kemudian disusun ya kan, disusun, dirapikan. Dan itu disepakati oleh para sahabat, muhajirin dan ansar. Maka menjadi hujjah syar'i. Kita tidak ragu-ragu lagi. Banyak ijma' yang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum." Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian. Tapi tidak disebutkan diharamkan menikahi nenek karena nenek-nenek kalian itu tidak ada. Tetapi ijma' salafus saleh, "Hurrimat alaikum ummahatukum" itu termasuk nenek-nenek kalian ke atas ya. Di Al-Quran tidak ada kok saya boleh nikahi nenek saya loh. Ilmu dari mana? Kenapa menikahi nenek antum? Kok bukan buyut antum sekalian? Barisannya banyak. Bapanatukum dan anak-anak perempuan. Dan tidak boleh kan menikahi anak perempuan. Kalau menikahi cucu perempuan kan boleh loh. Ilmu apa itu? Ijma' salafus saleh mengatakan bahwa itu termasuk anak-anak itu ya turun terus ya. Cucu, cicit, apa ya. Untuk gantung siwut, pekarangan bubrah. Apalagi. Sudah tidak dipakai lagi orang sekarang ya. Padahal itu istilah benar loh. Tanya orang-orang tua di Jawa itu. Kuduk-kuduk gantung siwut petarangan hubrah itu ya istilah benar itu. Ijma' para sahabat. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Bagaimana kalau yang diperselisihkan oleh mereka ada keterangannya di belakang nanti ya kan. Kita tidak membicarakan itu dulu sekarang supaya urut cara berpikir kita. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa di antara manusia yang ada ini yang paling mengerti tentang din Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum dan salafus saleh. Jadi kalau begitu salafus saleh termasuk tabi'in dan siapapun yang mengikuti perjalanan mereka dengan lurus, perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum dengan lurus. Maka apa yang mereka bersepakat atas satu perkara dari urusan din itu juga maksuman, terpelihara dari kekeliruan. Maka tidak ada peluang bagi siapapun untuk keluar darinya. Maka ijma' kesepakatan mereka sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar itu hujjatun syar'iyyatun malzimatun liman ba'dahum. Wa kullu man iltazama bi ijma'ihim sara adwan fi jama'atihim. Dan siapa saja yang berpegang teguh kepada kesepakatan mereka, ijma' mereka, maka ia menjadi anggota jamaah mereka. Orang Syiah Rafidhah memotong Islam dari akarnya. Ketika mushaf yang dimiliki oleh Ahlussunnah ini memang merupakan kesepakatan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, kok mereka bisa mengatakan bahwa mushaf ini tidak lengkap? Katanya para sahabat, sahabat besar itu mendistorsi Al-Quran, menyembunyikan. Ya keliru itu tentunya. Oleh karena itu, fadinul muslimina mabniyun. Maka din agama orang Islam mabniyun itu dibangun ala ittiba'i kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu atas mengikuti kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma ittafaqat alaihil ummah, dan apa yang disepakati oleh ummah. Ummah kembali kepada surat At-Taubah ayat 100 itu tadi. Fahadhi salasa hiya usulun maksumah. Pokok yang tiga ini merupakan pokok yang terjaga dari kesalahan menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. longgar ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh, enggak ketat banget. Orang-orang yang tidak mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hari ini orang-orang yang enggak tahu apa pahamnya ya. Itu omongan juru kampanye aja jadi kebenaran. Iya kan? Omongan Pak Bupati yang korupsi itu juga jadi kebenaran. Apalagi omongan Pak Presiden walaupun enggak ngerti Al-Fatihah jadi kebenaran. Itu lebih buruk lagi. Ada 5 presiden, 5 kalimat yang berbeda, tapi ya dianggap 5-5-nya benar pada zamannya. Ada kalimat pada zamannya itu. Kalau Alkitab, As-Sunnah, Ijma' Salafus Soleh, menurut Al-Sunnah wal Jamaah, benar. Bukan pada zamannya. Maka disebut mengikat 5 ba'dahum kepada siapa saja setelah masa mereka. Bukan benar pada zamannya saja. Ini ada 5 presiden, 5 kalimat berbeda, ya kan? Satu sama lain bertentangan, ya kan? Tetapi 5-5-nya benar. Tapi dikasih catatan pada zamannya jahatnya orang-orang sekuler. Ketika Anda ditawari obat dan obat itu tidak menyembuhkan penyakit Anda yang sedang Anda derita, maka dia mengatakan itu karena Tuhan mempunyai penyakit lain. Terjadi kontradiksi katanya gitu. Kan begitu. Jadi obat ini hanya menyehatkan kalau Tuhan hanya punya penyakit itu saja. Masalah ya. Nanti diobati ginjalnya, jantungnya sakit, diobati jantungnya, hatinya sakit, ya kan? Gitu. Orang punya tekanan darah tinggi, asam urat, apalagi kencing batu, kencing manis, apalagi bingung dia minum obat. Kalau minum obat ini menjadi buruk, itu menggambarkan penyakit kompleks dalam urusan din orang hari ini juga seperti itu. Yang keempat, la yuqiruna qawlan wa la yaqbaluna ijtihadan illa ba'da 'irdihi 'alal kitabi wassunnati wal ijma'. Rapi Ahlussunnah wal Jamaah itu. Hati-hati banget. Tidak ngomong ilmiah tapi sebenarnya nafsu. Enggak. Tidak menetapkan satu ucapan sebagai sebuah kebenaran tentunya. Wa la yaqbaluna ijtihadan dan tidak menerima satu ijtihad. Kalau qawlan umum, kalau ijtihad sudah khusus. Ijtihad ada syarat-syaratnya, mujtahid, dan ada syarat ijtihadnya. Illa ba'da irdihi, kecuali setelah mencocokkan baik ucapan maupun ijtihad alal kitabi wassunnati wal ijma'i, atas Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Disebutkan di sini la yuqiruna qawlan wa la yaqbaluna ijtihadan ka inna man kana qailuhu illa ba'da irdihi alkitabi wassunnati wal ijma'. Tidak menerima ucapan dan tidak menetapkan satu ucapan dan menerima satu ijtihad apapun atau siapapun yang mengucapkannya, ka inna man kana qailuhu, siapapun yang mengucapkannya, menghabisi semua ini kecuali setelah mencocokkan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', siapapun. Ketika kita menggunakan ini dulu, Mitsaq Amal Islami Dr. Najih Ibrahim, kemudian beberapa waktu yang lalu ulama ini dari Mesir diundang oleh BNPT, Najih Ibrahim, katanya kalau kalian mengikuti Najih Ibrahim, Najih Ibrahim sekarang sudah bertobat dari jihad, kata dia, enggak tahu kenyataannya. Kita katakan kita tidak mengikuti orangnya, kita mengikuti dalil yang ia tulis. Kalau sekarang ia menulis dalil bahwa jihad itu hari ini tidak fardu baik kifayah maupun fardu ain, ya mari dalilnya dikemukakan. Nanti kita cocokkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma'. Kalau memang Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' itu sesuai dengan ijtihad dia atau dibalik, ijtihad sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', kita mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma', mengikuti dalilnya, bukan orangnya. Tapi hari ini siapa? Umat Islam disengaja dibikin bodoh ayol ikhwah supaya mereka mudah mengikuti orangnya itu. Yang pakaiannya putih-putih, pakai sorban putih, ya pakai jenggot, ya bawa tasbih terus, sering dalam khutbahnya selalu pakai kalimat Allahu Akbar dengan keras dan mengepalkan tangan, ya, kan menarik. Walaupun saya juga belum pernah menemui kata khutbah id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak takbir, tahmid, tahlil itu juga sambil mengepalkan tangan, saya belum pernah menemui dalil. Enggak tahu yang sudah menemui. Itu yang membuat kemudian menarik orang. Dia apalagi dikasih embel-embel imam besar. Orang itu imam besar loh, kok imam besar. Ini kita enggak penting imam besar itu. Yang penting itu apa dalil di balik kalimat yang dia ucapkan. Itu bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kelima ya, la yu'aridunal Qur'an wassunnah bi'aqlin aw ra'yin aw qiyasin. Tidak mempertentangkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal atau dengan pendapat atau dengan kias. Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak memperhitungkan layak tadun walayak tadun iktadayak tadun. Tidak memperhitungkan dan tidak mengikuti walayal tazimuna dan tidak berpegang idzan ketika itu illa bi ilmin wasulukis salafis salih, kecuali dengan ilmu dan perilaku salafus salih. Waman akhada anhum, dan siapa yang mengambil dari mereka waltazama jamaatahum, dan beriltizam bergabung dengan jamaah mereka wasaro ala darbihim, dan berjalan atas contoh mereka wataqayyada bi usulihim, dan terikat dengan pokok-pokok pikiran mereka. Wadzalika anna sahabata radhiyallahu anhum ta'allamu tafsir al-Qur'an wal hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian dikarenakan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, bagian daripada salafus saleh yang paling utama, itu mereka itu belajar tafsir Al-Qur'an dan hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamuhu, dan mengajarkan alamu, mengajarkan apa yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam litabi'in, kepada para tabi'in. Walam yuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, dan mereka tidak mendahulukan sesuatu di depan Allah dan Rasulnya. La ra'yun wala dhawqun wala aklun wala wujdun wala ghairu dhalik, baik itu pendapat, rasa, akal, maupun apa, wujdun itu kecintaan yang berlebihan dan sebagainya. Jadi apalagi menghadapkan Al-Quran dengan hadis palsu, ya, nafsu jelas, atau dengan akal tapi akal mereka, bukan akal yang dibimbing oleh wahyu, dipisahkan. Mereka berpendapat sekarang sudah bukan zamannya lagi laki-laki mendapat bagian dua kali bagian wanita, sebab sekarang ini kan banyak wanita yang bekerja, terus mau dibikin acara sendiri, ya. Duh, itu nanti kan ada pembahasannya sendiri kalau urusannya begitu. Ada yang berpendapat bahwa persoalan terbesar di dalam kehidupan ini karena orang Islam itu meyakini bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak ridho kepada mereka sampai mereka mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Itu sudah tidak sesuai lagi hari ini, tidak sesuai dengan persatuan, persatuan yang keberapa itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempedulikan itu semua. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempertentangkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal pikiran mereka, tidak dengan pendapat dan dengan kias, tidak. Kalau dalilnya Al-Quran seperti itu, ya itu kebenaran. Kalau dalilnya As-Sunnah seperti itu, ya itu kebenaran. Kalau kesepakatan salafus soleh seperti itu, ya itu kebenaran. Dengan keyakinan bahwa setiap kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan ada di dalam kesepakatan salafus soleh itu sesuai dengan keperluan manusia secara fitrah. Mungkin sebagian orang-orang yang akalnya kurang tidak sesuai dengan akal mereka. Sebagian orang-orang yang pendapatnya menyimpang tidak sesuai dengan pendapat mereka. Sebagian dengan analogi orang-orang yang sebenarnya tidak cukup, ya, untuk melakukan analogi, mungkin tidak sesuai dengan analogi mereka. Ahlussunnah wal Jamaah sama sekali tidak memberi ruang kepada itu tadi, akal pikiran yang terbatas, pendapat yang tidak jujur, dan juga kias sesat. Masih ada beberapa poin dalam masalah ini, insya Allah kita bahas pada kajian yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.